di langit bentang barang tingkar tip tingkar ije tengah puting tiis jempri di pipir jangkri cumeri peting kasih lijanari sara jangkrik bekilu gantiku sara si jago patembalan kongkorongo putri diu. Sarukan suka negara tanah pusaka. Sarukan suka negara tanah pusaka. Patani, patani lambang kemuliaan budi. Patani, patani tiang ada lemah cair. Putri Dio.